Semoga bahagia mempelai berdua, menyatukan cinta, melakukan sunnahnya. Semoga barokah di hidup indah, sakinah mawaddah warahmah. Semoga bahagia menempuh hidup yang baru.